mengamalkan yang mujmal. Setiap mukallaf wajib membulatkan tekadnya atau niatnya dengan sungguh-sungguh untuk mengamalkan sesuatu yang mujmal setelah mendapat penjelasannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada umatnya seluruh syariatnya yang pokok maupun yang cabang, hingga meninggalkan umatnya di atas syariat yang putih bersih, terang dan gamblang. Malamnya seperti siangnya, dan beliau selalu memberikan penjelasan ketika dibutuhkan. Penjelasan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berupa ucapan, perbuatan atau ucapan dan perbuatan sekaligus. Contoh penjelasan beliau dengan ucapan adalah pemberitahuan beliau tentang nisab dan ukuran zakat sebagaimana terdapat dalam sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fima saqatis sama'u al-ushru." Tanaman yang disiram dengan air hujan, zakatnya 1/10. Ini merupakan penjelasan dari firman Allah Ta'ala yang masih bersifat mujmal. Wa'atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Contoh penjelasan beliau dengan perbuatan adalah perbuatan beliau ketika mengerjakan manasik haji di hadapan umatnya. Sebagai penjelasan dari firman Allah Ta'ala yang masih bersifat mujmal. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Beliau juga telah menjelaskan cara-cara sholat kusuf. Hal ini merupakan penjelasan dari sabda beliau yang masih bersifat mujmal. Fa'idha ro'aitum minha syai'an fasollu. Jika kalian melihatnya, yakni melihat gerhana, maka sholatlah. Contoh penjelasan beliau dengan ucapan dan perbuatan adalah penjelasan beliau tentang kaifiyah sholat. Beliau menjelaskannya dengan ucapan, seperti terdapat dalam hadis tentang orang yang salah dalam mengerjakan sholatnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kumta ila sholati fa'asbigil wudu'a tsummastaqbilil qiblata fakabbir." Jika kamu hendak mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudhumu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Al-Hadis. Beliau juga menjelaskan dengan perbuatan sebagaimana terdapat dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar, kemudian beliau bertakbir dan orang-orang pun ikut bertakbir di belakang beliau sedang beliau berada di atas mimbar, dan seterusnya. Di dalamnya juga disebutkan, kemudian beliau menghadap orang-orang dan bersabda, "Innama fa'altu hadza lita'tamu bi wa lita'lamu salati." Sesungguhnya aku melakukan hal ini hanya agar kalian mengikuti aku dan supaya kalian mengetahui salatku. Muttafaqun alaihi.